Ketika melihat Ja'far, senang menjatuhkan orang lain dan memberikan gelaran-gelaran yang jelek. Ya, kalau sudah kalah, tiga jagoan. Iya, tiga gelandangan dakwah. Begundal dakwah. Ya. Bandit dakwah. Mana yang dituduh bandit dakwah ini? Kemudian centeng pasar, gelandangan kotor, koboi kampung, syaitan, dan yang lainnya. Dan ini sudah diberikan julukan ini kepada dua salafiyin. Ini sudah diberikan kepada dua salafiyin. Anda bisa dengar kaset-kasetnya. Itu senang menjatuhkan orang lain dengan lakop-lakop yang jelek. Sedangkan orang mukmin itu bukan la'an. Laisal mu'minu bil la'an wala bil ta'an wala bil fasis wala bil dzi. Kata Nabi, orang mukmin bukan tukang melaknat, bukan suka mencela, bukan omongannya kotor, bukan juga keji omongannya. Ada sini riwayat Tirmizi. Orang mukmin tidak demikian. Kemudian yang ketujuh, kalau antum lihat, kita ini sekarang ini mengikuti manhaj salaf. Manhaj-manhaj yang dia bidikan itu manhaj Ja'fariyah. Manhaj. Jadi seolah-olah manhaj ini manhaj yang luar biasa hebatnya. Padahal Islam ini dengan adil yusrum dibikin sulit manhaj ini. Dia selalu manhaj. Harus begini, ini lawan sururi. Seolah dakwah kita ini hanya untuk menentang sururiyah dan hizbiyah, tidak menentang syirik dan bid'ah-bid'ah yang lain yang sekian besar. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, yaitu mas, seperti yang tadi, yang kedua. Berbuat kejelekan kalau dia menghinakan seorang muslim yang lainnya. Kemudian juga yang kesembilan, dan selalu mengatakan bahwa saya ini mendapatkan tazkiyah. Seperti waktu dia dialog dengan Ferry di Jakarta pada awal Agustus kemarin di Tanah Abang, ya, di tempat tinggalnya Ahmad atau Abbas Bawazir. Ferry ini murid yang belajar sama saya juga dan belajar sama Ustaz Abdul Hakim Abdad. Dialog tentang berbagai masalah. Yang tadi ditanyakan oleh Ferry itu dan kasetnya ada, apakah Ustaz ini sudah berhak untuk mentahdir seperti Abu Hanifah, Rashid Ridha, dan yang lainnya. Apakah lima syarat thoyyib mutamakkin segala macam itu sudah terpenuhi? Tidak bisa dijawab. Kemudian disebutkan bahwa saya sudah mendapatkan tazkiyah. Tazkiyah dari masyayikh. Sekarang bukan soal tazkiyah. Kita bicara bukan soal tazkiyah dari masyayikh, karena masyayikh tentunya dia memberikan tazkiyah termasuk laporan yang masuk ke sana, tidak melihat kenyataan. Ada kaidah-kaidah yang ada di dalam kitab-kitab usul fiqih, yaitu kaidahnya man 'alima hujjatun 'ala man lam ya'lam. Man 'alima, orang yang tahu, itu hujjah bagi yang tidak tahu. Karena masyarakat tidak tahu tentang keadaan di sini dan apa yang diperbuat oleh Ja'far. Dia hanya laporan-laporan saja sehingga memberikan tazkiyah. Sedangkan kaidah man 'alima hujjah 'ala man lam ya'lam, yang tahu itu hujjah bagi yang tidak tahu. Dan ini juga bukan satu, sama aja kalau ini kita lihat seperti Ba'alwi mengatakan keturunan Nabi dia berbuat apa saja boleh. Hei, Ba'alwi seperti itu, berbuat apa saja boleh dengan alasan tazkiyah. Hei, tunjukkan akhlak, akidah, manhaj, akhlak, tunjukkan. Bukan tazkiyah, berbangga dengan tazkiyah, tidak, bukan dengan tazkiyah. Itu yang dia katakan, dan juga murid-muridnya sering banggakan kalau Ustaz Yazid, Ustaz Abdurrahman Tamimi dan tidak dapat tazkiyah. Kalau Ja'far dapat tazkiyah dari Syekh Rabi, saya mau pilih mana? Ustaz Abdurrahman pernah nanyakan ke dokter Ubaid As-Suhaimi di Lombok, apakah benar Syekh Rabi memberikan tazkiyah kepada Ja'far? Tidak memberikan tazkiyah kepada Ja'far. Dan Syekh Rabi orang yang keras, mutasyadid sahih, yang keras sahih, benar. Tidak gampang memberikan tazkiyah. Kemudian yang ke-10, ya, Ja'far ini gampang memberikan fatwa. Ya, fatwa haram. Belajar di sana haram, belajar sana haram. Fatwa dalilnya mana? Sudah haram. Kenapa? Yang bertanyakan hal huwa ulama, hal huwa mufti, hal huwa mujtahid. Lagi Allah Subhanahu wa taala, innallahi wa rajul. Muridnya ini lebah nun, percaya aja. Muridnya ini percaya aja. Yang dari umpamanya yang dari Madinah. Tidak boleh belajar dari sana. Oh gitu, Mu'tazilah. Ya ikut sama ini Mu'tazilah. Dalilnya mana Syekh Rabi mengatakan haram? Mana keterangannya? Kaset atau tulisan atau apa? Enggak, kata Ja'far. Nah, dia sendiri tahu mengatakan kadzab. Hanan Bahanan mengatakan Ja'far kadzab. Hanan sendiri mengatakan kadzab. Wah, wow, jadi yang mengatakan Ja'far kadzab, ya istrinya, ya keluarganya, ya muridnya, yang lain. Jelas itu. Kadzab. Pendua salafi mengatakan kadzab. Kalau dia benar pun, apa kata Ibnu Uyainah? Min uqubatil kadzab alla yuqbala sidquhu, kata Imam Sufyan bin Uyainah. Ah, bukan Imam Sufyan bin Uyainah. Di bukunya Syekh Rabi itu disebutkan tentang kaidah bahwa hukuman kadzab itu tidak diterima. Kemudian yang ke-11, dalil, memakai dalil seenaknya. Mengartikan seenaknya. Contohnya al-mar'u ala dini khalili. Kita lihat bagaimana penafsiran. Sahih tidak ada hadis itu. Kemudian bagaimana syarahnya para ulama? Al-mar'u ala dini khalili. Gampang. Saya tanyakan kepada Syekh Dr. Abdul Wahab Muhammad bin Wahab Al-Aqil di Lombok. Saya dengan Ustaz Rahman, Ustaz Muwarak menanyakan, apa yang dimaksud dengan khalil? Khalil ini suhbah, kawiyah, amimah, watawilah. Jadi yang sudah lama, teman yang kuat itu khullah, khalil. Ini enggak, pokoknya ente berjalan sama fulan, maksud muhtadi. Sururi, hizbi. Ya, dengan dasar dalil ini. Apakah ulama mengartikan demikian? Jadi enggak boleh sembarangan mengartikan hadis. Anda perhatikan ya, seorang ulama ini hadis. Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan begini, ya ashab al-hadith ta'allamu ma'ani al-hadith fa ini ta'allamtu ma'ani al-hadith 30 sanah. Dalam kitab al-adab al-syar'iyah Ibn Muflih, Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, wahai ashab al-hadith, belajarlah kalian tentang mana-mana hadith. Sesungguhnya aku belajar mana hadith 30 tahun. Belajar mana 30 tahun? Gagang-gagang ditahu satu hadith sudah. Al-arwah junudul mujannadah dan yang lainnya. Ya ini, antum lihat ya, gampang berikan fatwa, kemudian juga dalil seenaknya. Kemudian yang ke-12, antum lihat dakwah yang ada ini seperti digambarkan oleh Ja'far bahwa dakwah sururin dakwah yang lebih berbahaya daripada dakwah syirkiyah dan dakwah kufriyah. Antum lihat, dakwah sururiyah dianggap oleh Ja'far ini dakwah yang paling berbahaya, lebih bahaya dari dakwah syirkiyah dan kufriyah. Sekarang tuh lihat orang-orang yang menyembah kubur, bagaimana dakwahnya para anbiya wa rusul. Ini menyalahi manhaj dakwah, jelas. Manhaj dakwah para nabi. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Setiap umat kami utus seorang rasul, yaitu dalam mereka beribadah kepada Allah, menjauhkan taghut. Ini dakwahnya anbiya, beribadah kepada Allah dan menjauhkan taghut. Ini enggak, suriah penting, hizbiyah. Hidup tiap hari itu ngomongin fulan, hizbi sururi. Ya, dibawakan ayat bagaimana dakwah tauhid umat ini masih banyak berbuat jutaan umat yang berbuat syirik, yang membangun kubur, meminta di kubur-kubur dan segala itu loh. Yang ziarah-ziarah kubur kemudian minta di sana, tawaf di kubur, tawassul, istighatsah dan yang lainnya, menyembelih, syirkun akbar. Itu kok enggak didakwahkan? Ini, antum lihat, ini penyimpangan manhaj yang dilakukan oleh Ja'far Umar Thalib ini. Bukan dakwah tauhid. Iya. Nah, yang tadi min uqubatil kadzab ala yuqbal sidquhu, yaitu Rafi bin Asras yang mengatakan tadi. Sebentar, sedikit lagi ya, kawan. Kemudian yang ke-14. Ya, antum lihat, ya sikapnya Ja'far Umar Thalib kepada doa salafiyin. Antum bisa lihat bagaimana dia mempunyai permusuhan yang sangat keji. Keji, jahat. Apakah itu mencaci maki, memberikan lakab yang jelek, tidak mengucapkan salam, tidak mau musafah. Ini terjadi pada Mubarak bin Mu'allim. Ustaz Mubarak ke Jogja, mengucapkan salam, mau jabatan tangan, tidak diterima oleh Ja'far. Mau jabatan tangan, Ustaz Mubarak bin Mu'allim, di depan Syekh Dr. Abdul Wahab Al-Aqil, tidak mau jabatan tangan. Sampai seperti itu. Jadi sikapnya itu kepada dua salaf ini, tapi kepada ahlul bidah itu bagaimana? Kepada ahlul bidah, kepada kuburiyun, kepada orang-orang sekuler, kepada orang-orang partai nasionalis, gimana sikap antum? Coba kepada khamarin dan yang lainnya. Kok kepada dua salafin begitu kejamnya, kerasnya luar biasa. Ini udah penyimpangan. Padahal orang yang beriman, Allah mengatakan apa? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddah 'alal kuffar ruhamau bainahum keras kepada orang kafir, kasih sayang sama kaum mukminin. Dan ingat bahwa ahlu sunnah ini orang yang paling sayang kepada makhluk, paling sayang kepada makhluk, yang paling tahu tentang al-haq. A'rafuhum bil haqqi wa arhamuhum bil khalq. Itu ahlu sunnah. Tapi antum lihat sikap Ja'far luar biasa, sampai jual beli tidak ada, tidak boleh. Ini terjadi di Semarang, tempat yang lain jual beli, ada yang mau nikah bisa gagal. Asuri, dengan ahlul kitab saja, perempuan ahlul kitab Allah membolehkan laki-laki muslim nikah dengan perempuan ahlul kitab. Kecuali kalau dia mubtadi, jelas dia mubtadi sesat, syiah atau yang lainnya, tidak boleh kita nikahkan. Jelas menjadi perulangan masalah itu. Tapi ini cuma tuduhan-tuduhan saja, tidak boleh nikah. Ini menyusahkan kaum muslimin, sampai ada yang gagal pernikahan, ada yang gagal jual beli, tidak ada segala macam. Na'udzubillah. Kemudian yang ke-15, ya, yang terjadi pada Ja'far bukan hanya mencela dua salafiyin, tapi juga mencela ahlul athar, yaitu Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Yang bagi Rashid Ridha, dia memberikan gelar Mu'tazila, artinya menuduh Mu'tazila. Kemudian kepada Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid, ya, waktu dia ceramah yang terakhir di Bandung, dalam ceramahnya Ja'far Umar Thalib di Masjid Al-Ikhlas Jalan Sersan Bajuri Ledeng Bandung pada tanggal 4 Agustus 1999, dari jam 9 sampai Ba'dal Asr. Itu diantaranya lontaran bahwa kita ini akan mendatangkan Syekh Ali dan masalah takdirnya akan beres apabila Syekh Ali datang. Kemudian dijawab, jadi mereka mengatakan bahwa menganggap bahwa agama Islam ini dibawa oleh Syekh Ali, diberikan opini supaya orang itu tidak mau hadir dalam undangan Syekh Ali. Syekh Ali ini yang membawa agama Islam. Dari Syekh Ali ini seolah-olah datang dari langit yang ketujuh, kata Ja'far, untuk menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan agama. Saya khawatir, ini kata Ja'far, subhat yang demikian dan gembar-gembor mereka lontarkan itu keadaannya sama dengan keyakinan orang ahlul bid'ah yang taklid kepada orang tertentu. Jadi keterangan-keterangan para ulama, para masyayikh yang demikian banyak, tidak ada artinya sebelum datangnya Syekh Ali ke Indonesia. Anda perhatikan ya, Ja'far sering kata ulama, kata masyayikh. Anda tanya mana dalilnya, mana keterangannya, mana buktinya, mana kasetnya? Tidak ada. Selalu masyayikh ulama. Anak-anak itu bilang masyayikh ulama. Samina wa ta'na. Terima aja. Tanya mana masyayikh? Di sini yang demikian banyak, tidak ada artinya sebelum datangnya Syekh Ali ke Indonesia. Bahkan keterangan-keterangan Syekh Ali yang dulu juga tidak ada artinya sebelum datang Syekh Ali nantinya. Jadi rupanya mereka mengkondisikan Syekh Ali sedemikian rupa untuk nantinya berbicara sesuai dengan apa yang dimaukan oleh nafsu mereka. Alhamdulillah. Soalnya Syekh Ali ini anak kecil dikondisikan oleh kita. Tidak ada mencelah masyayikh. Bahkan yang lebih lagi, mereka unggulkan Syekh Ali adalah alim dari ulama ahli sunnah. Betul, dia orang alim dari ulama ahli sunnah, Syekh Ali yang sekarang ini. Muridnya Syekh Albani. Kalau perlu nanti, kata Ja'far, imam dari a'imah al-sunnah, atau lebih dari imam. Kita berdoa mudah-mudahan Syekh Ali menjadi imam, menjadi imam al-sunnah. Mudah-mudahan mereka, Syekh Ali dan yang lainnya, menjadi imam. Tidak. Karena tidak boleh menjadi imam. Kalau perlu Syekh Ali itu menjadi imam yang ma'sum. Yang ke-13. Apa Ja'far tidak merasa dirinya sekarang sudah dianggap oleh muridnya seperti imam yang ma'sum? Kalau Ja'far punya salah, enggak salah, maksudnya begini. Cuma enggak salah, maksudnya begini. Sudah ditakwil, maksum. Tapi kalau orang lain, dan mereka menghubungkan Syekh Ali dan mengkondisikan Syekh Ali melalui telepon terus, memberi informasi kepada beliau yang kiranya beliau ketika dalam Islam sudah dalam keadaan terkondisi. Kemudian terus, terakhirnya, kemudian saya khawatirkan. Ini panjang ya, saya potong. Anda bisa fotokopi. Ya, saya khawatirkan akan kesana, dan saya takut jangan-jangan nanti seperti yang mereka lakukan kepada Syekh bin Jibril, dianggap imam ma'sum. Kemudian setelah itu, setelah dibawakan Syekh bin Jibril, dan sebentar lagi barangkali mereka akan katakan Syekh bin Jibril itu imamul ma'sum yang 13. Nah, saya takut sekarang ini mereka mengkondisikan Syekh Ali seperti itu, dan pada beliau, pada Syekh Ali ini memang ada titik-titik yang berbahaya. Bayangkan menilai seorang Syekh. Dan itu bisa dengar ini kasetnya, direkam sekarang, kasih ini, direkam kesalahan, yang lain nanti biar dengar, artinya bukti. Karena kita mau dengarkan sekarang gak ada waktunya, sudah masuk waktu asar. Pengalaman yang sudah ya, di mana beliau sampai pernah dikondisikan membela mati-matian tokoh suluri Khabib Adnan Ar'ur. Di mana kasetnya? Gitu. Dan anak-anak ini enggak ngerti Adnan Ar'ur siapa, enggak paham yang hadir. Enggak paham. Sampai dalam keadaan sekarang sudah mulai para masyayikh berbicara tentang Adnan Ar'ur. Kemudian dikatakan lagi oleh Ja'far, Syekh Ali, sehingga Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali mengatakan hadza Ali la'ab, tukang main-main agama. Membawakan perkataan Syekh Muhammad bin Al-Mawli. Di mana? Seandainya pun ada kasetnya, itu antara masyayikh. Laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Tidak semua yang dia tahu harus dikatakan. Ini masyayikh, terhormat. Dan sudah datang ke sini, buku-buku kitabnya banyak. Dan dihormati oleh para ulama. Kemudian setelah itu dibawakan tentang Abu Nida, tentang Abu Rafiq yang tadi saya sebutkan. Kasetnya diumpeti itu, disembunyikan. Ini, jadi Ja'far sudah mencela Ahlul Athar. Sedangkan kata Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, apa? Min alamati ahlil bidah, al-waqi'atu fi ahlil athar. Ini itu yang dilakukan oleh Ja'far, bahkan terakhir. Dan yakinilah, terakhir ini kata, yakinilah perjuangan modern apapun yang mereka gerakkan, apakah Syekh Ali atau Fauqah Syekh Ali. Siapa Fauqah Syekh Ali? Syekh Albani. Ketika sudah dalam posisi bertabrakan dengan dakwah ini, Allah akan runtuhkan, kata Ja'far. Dakwah siapa? Dakwah Ja'fariyah. Allah akan runtuhkan. Sampai seperti itu. Syekh Ali dan Fauqah Syekh Ali, kalau bertabrakan dengan dakwah ini, Allah akan hancurkan. Na'udzubillah, kibir. Ya, jadi itu yang saya lihat bahwa dia kibir. Kadzabun asyir. Dusta dan sombong. Ya, saya pikir cukup sampai di sini dulu apa yang saya sampaikan kepada antum, dan ini untuk saya baru bagian yang pertama, ya, menjelaskan tentang masalah ini baru bagian yang pertama. Dan saya ingatkan juga kepada ya yang hadir dan juga kepada Ja'far Umar Talib yang mendengar ini, saya menyampaikan dengan kenyataan yang ada bahwa antum ya Ja'far sudah memecah dakwah salafiyah di Indonesia ini, dan kita takut kepada Allah. Saya dan antum juga, kalau memang kita ada salah, kita istighfar. Dan saya dan kawan-kawan yang lain, dua salafi yang ditahdir, siap untuk bertemu dengan Ja'far Umar Talib di mana saja. Kita siap. Ya. Tentunya di tempat yang dimana tempat itulah netral. Yang kita semuanya hadir dan antum juga bisa hadir, kita munakasyah. Kita lihat di mana penyimpangan. Kita saling mengingatkan. Tapi kalau antum sudah tahdir dengan kaset di mana-mana, dan saya kaset tahdir dalam saya ini, Ja'far mentahdir saya sudah berkaset-kaset, bukan satu. Baru sekarang ini saya bicara ini yang pertama. Dan kalau Ja'far menjawab lagi, insya Allah saya akan jawab lagi untuk menyelamatkan umat dari fitnahnya Ja'fariyah. Bagaimana Ja'far sering mengatakan menyelamatkan umat, ya, dari fitnah ahlul fitnah suluhiyin dan hizbiyin. Iya. Dan seperti yang sudah saya katakan bahwa Ja'far dakwahnya yang sekarang ini, kalau antum lihat, dakwah hizbiyah. Yang pertama, dia mengajak orang itu harus belajar dengan dia, tidak boleh kepada yang lain, usul-usul afkir yang lain itu harus dia, dan dia yang benar. Yang kedua, yaitu dia sudah ikut dalam kancah politik partai, membela partai, ini hizbi. Ya, sampai di sini dulu, dan kalau ada kekeliruan saya mohon diingatkan dan tolong ditegur. Dan antum juga saling mengingatkan, dan apa yang saya sampaikan ini untuk islah. In uridu illal islah hamastata'at wa ma taufiqi illa billah. Kemudian kita tutup dengan satu doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mudah-mudahan kita disatukan hati kita untuk kebaikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa ahdina subul salam wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa ja'alna shakirina li ni'amik muslimina biha 'alayka qabidina laha wa atmimha 'alaina wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu